Ayo sekarang dua tembang dulu kita kemas dan sekarang kita serahkan bersama adinya Eva Aquilah, Tenda Biru. Langsung dengan berikutnya Janji, dua tembang buat okay. Kita semua yang asik menikmati. Dimainkan aja. Lagi bersama Kamelia, Pelan Tapi Pasti. Monggo. Pak Haji Warsono segera mengoyak. Sampai jumpa. Tenda Biru sudah kita persembahkan. Ya, Eva. Iya, Pi. Sekarang diralat. Kalau tadi Tenda Biru request lagu dari Bapak Haji Warsono. Sekarang beliaunya Bapak Haji Laksono termasuk pasukan Terabas atau JTC Jepara Tir Club.